Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-20 dari kitab Mawaqitus Shalah. Dan materi di bab yang ke-20 masih berkaitan dengan materi bab sebelumnya. Telah kita lalui di bab sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "La taghlibannakumul a'rab 'ala ismi salatikum al-maghrib." Qala al-a'rab wa taqul hiya al-isha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, jangan sampai orang-orang Arab mengalahkan kalian. Maknanya jangan sampai kalian mengikuti apa yang dilakukan orang-orang Al-Arab, orang-orang Badui, yang mana mereka menamakan salat maghrib dengan Al-Isya. Di sini Nabi memberikan petunjuk kepada para sahabatnya bahwasanya salat ba'da ghurubi syams itu dinamakan salat maghrib dan tidak boleh dinamakan dengan salat al-isya seperti yang dilakukan orang Arab. Orang Arab menamakan maghrib dengan isya dan menamakan isya sendiri dengan al-atama. Orang Arab menamakan al-isya dengan al-atama. Di bab yang ke-20 Al-Imam Al-Bukhari berkata, bab dzikr al-isya wal-atama. Ya rahmatullah. Wa man ra'ahu wasi'a. Bab tentang penyebutan salat isya dan salat atama. Maknanya Nabi pernah menyebutkan salat ba'da maghrib itu setelah dahab Syafi'i al-Ahmari dengan salat isya. Itu yang paling banyak nukilannya. Dan terkadang pula Nabi menamakan dengan al-atama. Salat al-atama. Sebagian orang Arab pun namakan isya dengan al-atama. Kata yang bahwa wa man ra'ahu wasi'a dan yang berpendapat bahwasanya perkaranya sah boleh menamakan al-isya dengan al-atama. Sekalipun nanti Imam Bukhari akan menyebutkan bahwasanya al-isya itu ikhtiar beliau, nama yang beliau pilih. Sekalipun boleh menamakan dengan al-atama. Berbeda dengan maghrib. Kalau maghrib dinamakan maghrib, jangan dinamakan isya seperti yang dilakukan oleh orang Al-Arab. Kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan penamaan salat isya dan juga penyebutan al-atama. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, athqalu shalah 'alal munafiqin al-isya wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajr. Lau ya'lamuna ma fihima la atahuma wa la habwa. Seandainya mereka, orang-orang munafik, mengetahui keutamaan kedua saat tersebut, niscaya mereka akan menghadirinya walaupun harus merangkak. Syahidnya Nabi mengatakan al-isya. Dan ada yang lain, waqala lau ya'lamuna ma fil atamati wal fajri. Pengganti al-isya, Nabi katakan al-atama. Menunjukkan kedua lafaz tersebut boleh. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, itu al-imam al-Bukhari, wal-ikhtiyar an yaqula al-isya. Kata yang mukhtar, yang paling bagus, yang paling aula, itu penamaan salat dengan al-isya, bukan dengan al-atama. Sekalipun al-atama boleh. Apa landasannya Bukhari bahwa al-atama bahwasanya al-isya itu lebih afdal, liqaulihi ta'ala wa min ba'di salatil isya. Kan Allah memberikan nama dengan salat isya dalam Al-Quran. Itu di surah An-Nur. Ya ayyuhalladzina amanu liyastadinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr wa hina tadhauna thiyabakum min adh-dhahirah wa min ba'di salatil isya. Kata min ba'di salatil isya. Allah katakan dengan nama salat al-isya. Menunjukkan penamaan al-isya itu lebih afdal kata Imam Bukhari. Kemudian beliau menyebutkan Nabi Musa. Wa yadhkuru Nabi Musa qala kunna natanawabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam inda salatil isya fa atama biha. Nanti akan kita lalui hadisnya dengan lengkap di bab yang ke-22. Kisah Abi Musa al-Ash'ari bersama rekan-rekannya yang mana beliau berhijrah dari tempat beliau dari Yaman. Qabil Ash'ariyun, Abu Musa bersama dua saudaranya dan juga orang yang sedang masuk Islam, dikatakan jumlahnya lebih dari 50 orang. Mereka berhijrah dari negeri Yaman ke negeri Madinah. Ketika mereka mendengar Nabi sudah berhijrah ke Madinah, mereka berhijrah dengan mengendarai atau menggunakan kapal, kapal laut. Tetapi ketika di perjalanan Allah takdirkan kapalnya terdampar ke negeri Habasyah, dan mereka berjumpa dengan para sahabat yang hijrah ke Habasyah, itu Ja'far ibn Abi Thalib dan rekan-rekannya. Kemudian setelah itu di waktu perang Khaybar, para sahabat yang dari Habasyah tersebut mereka tiba dan menjumpai Nabi di Khaybar, dan mereka semuanya tinggal di Madinah. Dan akan kita lihat bahasanya Abu Musa dan rekan-rekannya ketika sudah sampai di Madinah, beliau tinggalnya di Baqi Buthan, di Wadi Buthan, daerah sekitar Madinah, tapi tidak tepat di sekitar Masjid Nabi Sallam, agak jauh dari Madinah. Maka Abu Musa, kunna natanawabun Nabi Sallam inda salatil isya. Kata Abu Musa, kami itu orang-orang Asy'ariyun silih berganti mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam inda salat isya, untuk menghadiri salat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tiap hari harus datang semuanya, berat bagi mereka. Dan mereka mengambil inisiatif untuk saling bergantian. Saling bergantian di antara mereka menghadiri salat Nabi sallam, itu salat isya. Kemudian kata Abu Musa, ketika aku hadir fa'atama biha, Nabi Sallam solatnya agak larut malam dikarenakan ada hajat yang beliau tunaikan. Kita lihat nanti hadisnya di bab yang ke-22 insyaAllah. Syahidnya di sini Abu Musa man indah solatil isya, indah solatil isya. Wa qala Ibn Abbas wa Aisha ataman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isya. Ibn Abbas dan Aisyah mengatakan Nabi Sallam solat isya wa atama biha, salatnya agak larut malam. Dan sudah kita lihat Nabi Sallam kalau tidak ada hajat yang harus beliau tunaikan, kalau salat isya, kalau melihat para sahabat sudah berkumpul di awal malam, maka beliau salat di awal waktunya. Kalau beliau melihat para sahabat belum berkumpul, maka beliau akhirkan sampai semuanya berkumpul. Wa qala Abu Barzah radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi, وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. Sayyidina yusalli al-isya. Wa qala Abu Barzah kana Nabi sallam yuakhir al-isya. Wa qala Anas akhara an-nabi sallam al-isya al-akhirah. Itu salat al-isya. Karena orang-orang Arab menamakan maghrib isya juga. Al-isya al-ula berarti. Al-isya al-akhirah berarti salat isya. Wa qala Ibn Umar wa Abu Ayyub wa Ibn Abbas radhiyallahu anhum shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-maghrib wal isya. Penamaan isya lebih banyak daripada al-atamah, tapi penamaan al-atamah juga warid, itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan boleh menamakan al-atamah tapi al-isya afdal. Dan juga al-isya lafaz yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau sebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahu ta'ala haddathana Abdan Abdullah ibn Uthman qala akhbarna Abdullah ibn Mubarak قال أخبرنا يونس ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري. كلو الزهري حافظ ما اسمه؟ حسن محمد ابن مسلم. قال سالم سالم ابن أبي ابن عمر قال أخبرني عبد الله أبو عبد الله ابن عمر قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami pada suatu malam, salat Isya. Dan salat Isya, kata beliau, allati yad'un nas al-atamah, yang orang-orang biasa mengatakannya salat al-atamah. Sekali lagi menunjukkan bolehnya menamakan salat Isya dengan salat atamah. Dan Nabi pun pernah menamakan dengan nama tersebut. Hanya saja salat Isya lebih masyhur. Tumman sarafa faqbal alaina. Kemudian selesai solat, beliau menghadap kepada kami dan beliau berkata, tidak kalian lihat malam ini? Sesungguhnya ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa man wa al-dhalil ahadun. Sesungguhnya 100 tahun setelah malam ini tidak akan tersisa yang ada di atas muka bumi ini seorang pun. Menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum semuanya setelah 100 tahun tersebut sudah tidak ada, sudah ganti generasi dengan generasi setelahnya. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Khairan Allah barik fi indak. Salat al-Isya merupakan nama yang paling masyhur. Nama yang lainnya untuk salat Isya, salat apa? Asanta al-Atama. Al-Atama. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih mimma laysa fi Shahihain, dan kita memasuki bab yang kelima dari Kitabul Iman. Di bab yang kelima, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Taib Asyih Mukhbir rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah babnya dengan Tafawutun Nas Fil Iman, bab perbedaan manusia di dalam keimanannya. Maknanya sekaum mukminin sekalipun mereka sama-sama beriman, akan tetapi derajat dan tingkat keimanannya berbeda-beda. Dan tentunya orang-orang yang paling sempurna keimanannya dari umat ini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum setelah nabinya alaihi salatu wasalam. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling baik keimanannya. Ketika mereka orang yang paling kuat keimanannya, mereka adalah generasi yang terbaik. Khairun nasi qarni, kata Nabi, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji keimanan para sahabat radhiyallahu anhum dalam ayatnya, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah, seandainya mereka beriman seperti keiman kalian. Tentunya khitabnya pada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Seandainya mereka beriman seperti keiman kalian, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Ikan para sahabat itu adalah orang-orang yang paling baik keimannya. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang terbaik di antara mereka. Dan di pelajaran akidah sudah kita pelajari bahwasanya nama keimanan itu yazid wa yanqus. Keimanan seorang hamba bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang yang paling kuat keimanannya. paling kuat keimanannya. Dan keimanan bisa berkurang dengan kemaksiatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Dan tapi sekali lagi yang namanya keimanan itu berkaitan erat antara hati, lisan dan perbuatan, dan tidak mungkin bisa terpisah. Al-iman itu mencakup al-i'tiqad bil-janan, keyakinan dengan hati, wa nutqun bil-lisan, dan ucapan dengan lisan, wal amal bil jawarih wal arkan, dan mencakup perbuatan. Jadi keimanan bukan hanya di hati saja, sebenarnya tidak cukup dengan lisan atau perbuatan, mencakup ketiga-tiganya. Orang yang keimanannya benar dan keimanannya tertanam dengan kuat di hatinya, pasti akan nampak asal kami sebut pada lisan dan perbuatannya, pada lisan dan perbuatannya. Dan sudah kita lihat di Sahih Bukhari, Atsar Ibnu Mulaika rahimahullahu taala, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau melihat bagaimana atau menyebutkan bagaimana keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka orang yang paling kuat keimanannya, bersama dengan itu mereka tetap takut kalau tertimpa penyakit nifaq. Kata Ibnu Mulaika rahimahullahu taala, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhaf ala nafsi nifaq, ma yaqul ahaduhum innahu ala imani Jibril wa Mikail. Kata Ibnu Mulaika, aku mendapatkan atau menjumpai 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya takut kalau dirinya tertimpa penyakit nifaq, takut kalau dia menjadi atau sebagai seorang munafik. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan imanku seperti iman Jibril dan Mikail. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita baca dalam bab ini hadis yang pertama, hadis tentang keutamaan Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma. Dan hadisnya sudah kita ketahui atau sudah kita lalui di kitab yang pertama, Kitabul Ilm, di bab ta'dil, pujian Nabi sallam untuk para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antaranya Ammar bin Yasir. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimallahu taala, akhbarana Ishaq bin Mansur wa Amr bin Ali an Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan anil A'mash Sulaiman ibn Mihran. Supiannya bisa Ibn Uyainah, bisa Al-Thawri, dan kedua-duanya imam. An Abi Ammar an Amr ibn Shurahbil an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muli Ammarun imanan ila mushashi. Qala Syekh, hadha hadithun sahih rijalu sahih illa Abi Ammar وهو علي ابن حميد الكوفي وقد وثقه احمد الحديث اخرجه النسائي في فضل الصحابه من الكبرى وفيها ان عمرو بن شرهبيل قال حدثنا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث yang diriwayatkan oleh sahabat mubham, dan mubhamnya sahabat tidak mempengaruhi kesahihan hadis, karena para sahabat kulluhum udul, sahabat semuanya bisa dipercaya dan diambil hadisnya, mereka orang-orang yang adil. Dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mulia Ammarun imanan ila mushashi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ammar bin Yasir radhiyallahu taala an dipenuhi keimanan sampai musyasnya, sampai ujung-ujung tulangnya. Maknanya bahwasanya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, keimannya sudah bersatu dengan tulang dan dagingnya, menyatu seperti menyatu di tubuhnya. Benar-benar kokoh keimanannya. Dan riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Ammar bin Yasir mulia imanan min qarnihi ila qadami. Ammar bin Yasir itu telah dipenuhi keimanan dari ujung rambutnya sampai ujung telapak kakinya. Pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya keimanan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Tunjukkan bahwasanya keimanan seorang hamba itu berbeda-beda sesuai dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala bersama ayah dan ibunya merupakan sahabat yang pertama-tama menampakkan keislaman ketika masih berada di Mekah. Bahkan ibunya Sumayyah radhiyallahu anha, beliau adalah syahidah pertama, wanita pertama yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, dibunuh oleh orang musyrik Quraisy dikarenakan mempertahankan keimanannya, kokoh di atas keimanannya. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala al-Imam Ahmad rahimahullah hadatsana Abdullah ibn Yazid qala hadats Sa'id qala hadats ibn Ajlan an al-Qaqi ibn al-Hakim an al-Qaqi ibn al-Hakim an Abi Salih an Abi Hurairah an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Qala Syekh, hadza haditsun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum mukmin yang paling sempurna keimanannya, ahsanum khuluqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan ini yang seperti tadi kita katakan, bahwasanya keimanan itu bukan hanya di hati saja. Keimanan itu berkaitan dengan lisan dan jawarih. Orang yang keimanannya baik pasti aman lisan jawarihnya juga baik. Sampai dalam masalah akhlak, orang yang keimannya kuat pasti akhlaknya akan baik. Oleh karena itu Nabi kita alaihi salatu wasalam, bil ahsanun nasi khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling kuat keimanannya. Dan Nabi sambil dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau berada atas akhlak yang sangat mulia. Akmal mu'mina iman ahsan khuluqa. Ya juga dorongan baik kita. Kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, wajib baik kita untuk memperbaiki akhlak kita. Wajib baik kita untuk memperbaiki akhlak kita. Dan jangan sampai meremehkan masalah akhlak. Akhlak itu bagian dari iman. Akhlak bagian dari iman. Bahkan Nabi mengatakan, inna bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.